الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah, dan kita masih menjelaskan bab yang ke-12 yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar pelaksanaan salatul Id, di mana kita memasuki permasalahan yang ke-8. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, sunanuha, hal-hal yang disunnahkan yang hubungannya dengan pelaksanaan salatul Id. Yang dimaksud sunan di sini adalah amal mustahabbah, amalan-amalan yang sifatnya dianjurkan, yang tidak sampai kepada tingkatan wajib, namun dianjurkan fadilah bagi seorang yang melakukannya. Yang pertama, yusannu an tu'adda salatul idi fi makanin barisin wa wasi', disunnahkan ditunaikannya salatul id di tempat yang nampak, yang luas, yakni tanah lapang, kharijal balad, di luar pusat kota. Di luar pusat kota. Dan yang dimaksud di sini adalah tanah lapang yang ada di luar kota, sehingga seluruh kaum muslimin berkumpul di sana. Dan kondisi yang seperti ini di banyak negara Islam tentu sulit untuk ditemukan, disebabkan karena jumlah penduduk yang semakin bertambah dan perkotaan yang semakin meluas, sehingga mencukupkan dengan tanah lapang, ya, tanah lapang dan bukan di dalam masjid. Yajtami'u fihi al-muslimuna li idhari hadhihi as-sya'irah, di mana kaum muslimin berkumpul di tanah lapang tersebut untuk menampakkan syiar yang sangat agung ini. Wa idza shulliyat fil masjid li udhrin fala ba'sa bidzalik, dan apabila salat al-Id dikerjakan di masjid karena udzur seperti hujan atau angin yang bertiup kencang yang dapat memudaratkan, apabila kaum muslimin salat di tanah lapang, maka salat di masjid disebabkan karena udzur tersebut, fala ba'sa bidzalik, dan tidak mengapa yang demikian. Namun asal hukumnya mengerjakan salatul Id di tanah lapang. Tidak sepantasnya meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalam keadaan mereka tidak memiliki udzur. Tidak ada hujan yang turun dan tidak ada hal-hal yang memudaratkan apabila mereka mengerjakan salatul Id di tanah lapang. Maka asal hukumnya mengerjakan salatul Id di tanah lapang, itulah yang sunnah. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui sama sekali bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salatul Id di masjid dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat mengetahui keutamaan salat di masjid beliau 1000 kali salat di masjid yang lainnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap meninggalkan salat di masjid dengan keutamaan yang besar tersebut, menunjukkan bahwa yang disyariatkan, yang sepantasnya bagi kaum muslimin mengerjakan salatul Id di tanah lapang dan bukan di masjid. Yang kedua, wa yusannu taqdimu salatil adha wa ta'khiru salatil fitr, dan dianjurkan pula menyegerakan salat Idul Adha agar kemudian kaum muslimin mereka bisa memakan dari hasil sembelihan mereka. Wa ta'khiru salatil fitr, dan mengakhirkan salat al-fitr. Telah kita jelaskan tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada kaum muslimin yang mereka masih tersibukkan untuk menunaikan zakatul fitr, maka memungkinkan bagi mereka untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak mendapatkan. Kama taqaddama bayanu dzalika 'inda al-kalam 'ala waqtiha, dan ini telah terdahulu penjelasannya pada saat kita membahas tentang waktu salatul Id. Yang ketiga, wa ayyakula qabla al-khuruj li salati al-fitri tamaratin, dan dianjurkan seorang makan sebelum keluar menuju salatul Id dengan beberapa biji kurma. Wa alla yat'ama yawman nahri hatta yusalli, dan jangan dia memakan sesuatu pada Idul Qurban, Idul Adha, hingga dia selesai mengerjakan salat. Agar kemudian yang pertama kali yang beliau, yang seorang makan pada waktu tersebut adalah dari sembelihannya, dari kurbannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pada Idul Fitr, maka beliau tidak keluar menuju salat hingga beliau makan beberapa biji kurma terlebih dahulu. Ini merupakan bentuk al-mubadarah ilal khairat, bersegera kepada kebaikan, dan membedakan antara waktu Id dengan waktu puasa Ramadan. Adapun waktu puasa Ramadan di mana kaum muslimin wajib menahan diri dari makan dan minum dan yang lain yang membatalkan puasanya, dimulai dari terbitnya fajar. Nah, pada saat memasuki satu Syawal, untuk mengesankan bahwa satu Syawal bukanlah hari berpuasa, bahkan diharamkan berpuasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka untuk menampakkan hal tersebut dengan memakan beberapa biji kurma terlebih dahulu sebelum keluar. Intinya dia makan. Kalau tidak ada kurma, maka dia minum atau dia memakan yang manis, sesuatu yang bermanfaat untuk menunjukkan bahwa dia tidak lagi berpuasa pada hari itu. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa kana la yakhruju yawm al-fitr hatta yuftir ala tamratin ya'kuluhunna witra. Berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau tidak keluar pada hari Idul Fitr hingga beliau makan beberapa biji kurma ya'kuluhunna witra, di mana beliau memakannya dalam bilangan ganjil. Disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau seorang makan biji kurma, makan 3 atau 5 atau lebih dari itu dalam hitungan ganjil. Wala yata'am yawman nahri hatta yusalli, dan jangan dia makan pada hari Idul Adha hingga dia selesai mengerjakan salatnya. Lalu kemudian disembelih kurbannya dan dia makan dari sembelihannya. Yang keempat, wa yusannu at-tabkiru fil khuruj li salati al-Id ba'da salati as-subh mashiyan, dan dianjurkan bertakbir, dianjurkan bersegera. At-tabkir, yang dimaksud at-tabkir yakni bersegera, berpagi-pagi keluar menuju salatul Id setelah salat subuh. Mashiyan, dengan berjalan jika memungkinkan, untuk ditempuh dengan berjalan. Liyatamakkana minad dunu minal imam, agar kemudian dia bisa mendekati imam, karena salatul Id dalam jumlah yang besar sekali. Kalau seorang lambat datangnya, maka tentu dia tidak mendapatkan bahagian-bahagian dari sosok yang terdepan. Wa tahsulu lahu fadilatu intidharis salah, dan dia mendapatkan keutamaan menunggu salat. sehingga lebih berpagi setelah salatul fajar dia berangkat. Yang demikian lebih afdal. Yang kelima, wa yusannu ayyatajammala al-muslim wa yaghtasil wa yalbasu ahsana al-thiyab wa yatatayyab. Dan disunnahkan bagi seorang muslim berhias, mandi dan memakai pakaiannya yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Tujuannya adalah berhias. Dan berhias pada waktu Id hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Belilah ini." Belilah ini, beliau mengisyaratkan kepada satu pakaian yang terbuat dari kain sutra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kata Umar, belilah ini yang kamu gunakan untuk menerima utusan dan kamu gunakan untuk menghadiri acara Jumat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Hadhihi libasu man la khalaqalah." Ini pakaian orang tidak mendapatkan bahagian nanti di akhirah. Yaitu pakaian sutra tidak diperbolehkan bagi kaum laki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari pakaian sutranya. Namun beliau tidak mengingkari perkataan Umar bahwa engkau memakai pakaian ini kamu gunakan untuk melayani para utusan. Demikian pula pada saat menunaikan salatul Jumat, yang menunjukkan bahwa berhias pada hari Jumat, demikian pula pada hari Al-Id, hari raya, termasuk di antara sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada pakaian yang baru, silakan pakai pakaian yang baru selama tidak mengandung sutra. Naam, atau yang lain yang diharamkan. Dan yang afdal apabila ada memakai pakaian yang berwarna putih. Berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Ilbasu min libasikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih karena itu pakaian terbaik kalian. Dan kafanilah orang-orang meninggal di antara kalian dengan kafan yang berwarna putih. Maka seorang dianjurkan mandi, demikian pula memakai wangi-wangian bagi kaum lelaki tentunya. Adapun wanita tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian yang menyebabkan baunya tercium oleh satu kaum, yang menyebabkan dia disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti wanita penzina. طيب sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah.